Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Babun la yashba'u duna jarihi. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala haddatsana Muhammad ibn Katsirin qala akhbarana Sufyanu an Abdul Maliki ibni Abi Bashirin an Abdullah ibni Musawiri qala sami'tu bina Abbasin yukhbiru ibn al-Zubairi yaqulu sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu laysal mu'minu alladhi yashba'u wa jaruhu ja'i'un. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala al-imam al-Bukhari bab la yashba'u duna jarih. Ini bab seseorang tidak boleh dia merasa dia kekenyangan namun tetangganya tidak, alias tetangga di sekitarnya kelaparan. Baik, barakallahu fik. Kemudian al-imam al-Bukhari membawakan hadis di 112. Kata beliau, Muhammad bin Katsir telah menceritakan hadis pada kami. Dia mengatakan, Sufyan telah menyampaikan sebuah hadis pada kami dari Al-Malik ibn Abi Bashir, dari Abdullah bin Musawir. Ia mengatakan, Sami'tu ibnu Abbas. Saya pernah mendengar ibnu Abbas, yukhbiru ibnu Zubair, mengabarkan sebuah hadis kepada ibnu Zubair. Yang dimaksud ibnu Zubair adalah Abdullah bin Zubair. Yaqulu, yang Rasulullah SAW, ia mengatakan, Yaqulu, sami'tu nabiyya, saya pernah mendengar Rasulullah SAW yaqul bersabda, laisal mu'min alladhi yashba'u wajaruhu ja'i'. Bukanlah seorang mukmin, artinya seorang mukmin itu tidak memiliki sifat dia kelaparan. Terus dibaca syarahnya. menerangkan hadis. Yaitu agar aku mendengar dan taat kepada pemimpin walaupun dia adalah budak yang terputus ujung, ya, terputus bagian tubuhnya, ya. Ini penting ini, ya. Seorang pemimpin muslim yang menerapkan hukum Allah wajib ditaat, wajib didengar, gak boleh dilawan. Wa idza sana'ta marafatan fa akthir ma'aha, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika engkau wahai Abu Dzar membuat makanan yang berkuah, maka banyakilah kuahnya. Summanzur ahla baitin min jirani. Kemudian lihatlah keluarga tetanggamu. Ya. Fa asibhum minhu bima'ruf. Dan berikanlah hal-hal yang ma'ruf kepada mereka. Wasalli sholata li waqtiha, salatlah tepat waktu. Fa in wajadta al-imam qad shalla faqad ahrasta sholataka wa illa fa hiya nafilatun. Nah, jika engkau melihat mendapati imam dia telah salat, ya. Maka akan dijelaskan di sini makna ahrosta sholataka, ya. Dan engkau sudah sholat di rumah di rumahmu, di sebagaimana di syarah, ya. Engkau juga dianjurkan ikut sholat. Wa illa fahiya nafilah. Nah itu sholatnya adalah sholat sunnah. Jadi dianjurkan dalam ilmu bab apa fikih sholat. Kalau kita sudah sholat di sebuah tempat, kemudian kita datang ke sebuah masjid, masjid itu sedang ditegakkan sholat, nah kita dianjurkan untuk sholat juga di situ. Baik, syarhul kalimah. Mujadda'ul atraf, maqtu'ul atraf. Ya. Ada bagian hidungnya atau sudut tubuhnya yang terpotong. Kemudian ya, disebutkan di sini maraqah ta'amun tu maraq, makanan yang berkuah, min lahmin wa dajjajin wa nahmihima. Apakah itu berupa daging, ayam, atau yang lainnya? Itu dianjurkan kita memperbanyak kuahnya kalau kita masak makanan yang berkuah. Fa'asibuhu minhu, ya. Nah, maka berikanlah kepada mereka aktihim minhu, maknanya asibuhu minhu, aktihim minhu. Berikanlah kepada mereka hal ma'ruf, kebaikan. Baik. Kemudian ada lafaz tu'ahid. Memangnya ada di lafaz hadis ini tu'ahid? Enggak ada kan? Hah? Ada enggak? Enggak ada. Kok di sini ada dijelaskan? Kemudian ahrasta salataka ay sallaitaha fi baitika. Jika engkau mendapati imam ya sudah sholat di masjid, sedang sholat di masjid, dan engkau sudah sholat di rumahmu, maka itu adalah sholat sunnah. Baik. Wa illa fa iyyana billah ay as-shalah allati tusalli ma'al imam. Yaitu yang Anda sholat di masjid bersama imam, maka itu adalah sholat sunnah. Ya. Jadi di sini juga dijelaskan dan perlu dipahami juga mengenai sholat berjamaah ke masjid, pendapat jumhur itu adalah fardu kifayah atau sunnah muakkad. Pendapat jumhur dari kalangan Syafi'iyah, Hanabilah dan itu. Namun mereka yang mengatakan sunnah apa fardu kifayah, mereka tetap ke masjid. Amin. Ya. Dan pendapat sholat berjamaah ke masjid yang dikatakan fardu ain itu mardud, tertolak, dan dalil-dalil yang dibawakan itu lemah semua. Lemah artinya muhtamal semua, yang dibakar masuk itu dibantah semua oleh para ulama, ya, dibantah. Nanti di bahasan fikih, ya, di kitab kasus-kasus saja. Sejak dari zaman salaf sudah dibantah pendapat-pendapat seperti itu, ya. Nah makanya hadisnya ini di bagian, kalau engkau sudah sholat di rumahmu, lihat sholat di rumah. Juga ada riwayat yang lain, dua orang sahabat datang ke masjid Nabi, dia sudah sholat di rumahnya, Nabi iqomah, Bilal iqomah, Nabi sholat, terus Nabi tahu dia di luar, kok kamu gak sholat? Kita udah sholat di rumah kami, kenapa gak sholat sama kami juga? Itu sholat sunnah. Ya. Dan banyak riwayat yang lain. Adapun hadis yang orang buta, dengan azan, masih dibakar, itu sudah dijelaskan oleh para ulama, ya, oleh ulama madzhab. Nah ini juga hadis yang ini. Namun kita tetap ke masjid. Ya. Para ulama yang mengatakan sholat berjamaah di masjid bukan fardhu ain, tetap ke masjid. Cuma untuk menjelaskan hukum. Artinya kalau ada orang yang dia ke masjid, apa terkadang nggak ke masjid, itu dia tidak dianggap berdosa. Karena kalau dikatakan fardhu ain berarti dia berdosa. Dan sholatnya berarti sah atau tidak? Hah? Ada yang mengatakan sah tapi dia berdosa. Gimana ini? Sah tapi berdosa. Taibar kalau begitu. Bisa dipahami sih. Ya. Dan ya, Hadis yang rumah-rumah dibakar itu ialah orang-orang yang memang kafir sejat, munafik di zaman Nabi SAW. Rasul yang bilang, "Asqulus salati 'alal munafiqin, salatul isya wa salatul fajr." Salat yang paling berat bagi munafik adalah salat isya dan salat subuh. Nabi tahu enggak ini munafik ini cuma salatnya zuhur, asar, maghrib? Tahu? Tahu. Nabi tahu enggak daftar nama-nama munafik? Tahu, orang Nabi kasih tahu kepada siapa? Hudzaifah. Tapi Nabi bakar ke rumah mereka. Ah, ini sungguhnya enggak bisa jadi isya dia ke rumah. Nabi bakar enggak? Ada riwayat kayak gitu? Enggak ada. Nah, itu makanya ya, pemahaman para salaf itu tinggi terhadap dalil. Beda sama pemahaman zaman sekarang. Tahu dalil dikit, oh ini berarti fardhu ain, dosa. Pemahaman para salaf enggak kayak gitu. Nah, makanya dalam memahami hadis merujuk kepada ulama salaf. Pemahaman Imam Malik, pemahaman Imam Syafi'i, Imam Ahmad, ini penting, pegang kayak gini. Dipegang kayak gini. Ya. Nah itu pembahasan lebih lanjut nanti dikasih batu saja pas nanti sholat berjamaah. Kalau kita ngomongin panjang itu ya ini berubah. Nanti juga mau Ustaz Miftah dijelasin di kajian Al-Yaqut An-Nafis, insya Allah pas masuk dalam sholat berjamaah. Baik. Tapi ingat ya, diomongin kayak gini, wah oh, berarti gak ke masjid, gak apa-apa. Enggak. Ke masjid. Para salaf ke masjid. Ya Fauzana? Fauzana ini ke masjid. Ya, ke masjid. Satu langkah ke masjid, baru satu langkah diampuni dosa. Ya, naik derajat, dapat pahala. Lo di masjidnya 27 kali lipat. Di rumah sendiri. Udah gak khusyuk. Ya. Sholatnya kemana-mana. Kalaupun sempurna sholatnya, pahalanya berapa? Satu. Makanya Nabi SAW mengatakan sholat di masjid afdol. Nah kalau yang namanya afdol berarti ada mufadolah. Berarti sholat di rumah juga punya fadl. Namun yang di masjid afdol. Itu yang diterangkan para ulama salaf. Ya, memahami hadis-hadis yang terkait sholat di masjid. Saya sebenarnya malas nyampein gitu, ntar dianggap ini ya. Menyepelekan, ntar si Paris ini gak ke masjid lagi. Wah kan fardu kifayah. Udahlah ya, si Bima udah ke masjid, akhirnya di rumah makan aja. Oh, di ikop. Suruh push up. Suruh push up berapa tuh Pak Anwar? 100. Ya. Dan orang yang ke masjid itu tanda orang yang beriman pada Allah dan hari akhir. Inna ma ya'muruna masajid Allah man amana billahi wa yawmil akhir. Ya. Baik itu orang-orang yang berkumpul di masjid itu orang yang beriman pada Allah dan hari akhir. Mana lagi tadi? Fikul hadis istihbabu nushil ahibba wal ashab bima yanfa'u fi dunyahum wa akhirat wa akhiratih. Dianjurkannya menasihati kekasih dan para dan sahabat, menasihati hal-hal yang bermanfaat untuk mereka di dunia dan di akhir. Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat-riwayat kita dapati selalu menasihati sahabat tentang perkara akhirat. Bahkan ada seorang sahabat yang girang dapat dunia, ketika dia dapat ghanimah yang banyak, wah saya senang banget dapat ini. Ini Imam Tirmidzi meriwayatkan di dalam sunannya. Dapat harta banyak sekali wahai Rasul, kata Nabi, ala dulu kah? Maukah aku tunjukkan pada engkau tentang yang lebih baik pada ini? Dia pikir dapat lagi, ternyata sholat sunnah di rakaat. Jadi Nabi SAW selalu palingkan kalau sahabat mulai bicara-bicara duniawiyah, Nabi palingkan kepada perkara akhirat. Ya, nah ini. Nah jadi kalau kita bersahabat bagus ini. Ada nasihat yang bermanfaat buat dunia dan akhirat. Buat dunia apa? Ya, misalkan temannya mau merilis usaha, dinasihati. Langkah-langkah pertama mulai usaha. Langkah-langkah bagaimana kalau usaha sudah tampak jeblok, bagaimana kalau berhasil. Apalagi perkara akhirat. Nah, ini baru teman. Ini baru teman. As-sani ada mustaq ada muhtaqar syai'in min daw min nurubil khair wa sunubil bir innaha kullaha ma'rufun. Ya, tidak meremehkan sedikit pun dari perkara kebaikan dan kebajikan, karena semuanya adalah kebaikan, semuanya adalah hal yang ma'ruf. As-salis ihtimamu bi ada'i sholati fi waqtiha, yaitu pentingnya memberikan porsi perhatian penting untuk melaksanakan sholat tepat waktu. Ar-rabi masyru'iyatu sholati ma'al imam nablan lilladhi sholla fi baitihi wa nahwihi walau fi jama'ati summa adraka al-jama'ata fil masjid. Yang keempat, disyariatkannya sholat, tetap sholat bersama imam, ya, sebagai sholat sunnah yang bagi orang yang telah sholat di rumahnya atau semisalnya, walaupun sholatnya di rumah itu berjamaah. Nah, kalau dalam mazhab Syafi'i, sholat wajib seorang di rumah, ini saya sambung tadi karena ada kaitannya, itu sah, walau dia munfarid. Namun kalau dalam mazhab Hanbali, ya, yang diwajibkan sholat fardu adalah berjamaah, walaupun di rumah. Paham kan disini perbedaannya? Jadi kalau dalam mazhab Hanbali, seorang boleh gak sholat di rumah? Boleh, ini boleh bukan meremehkan ya, menjelaskan hukum. Namun dia di rumah mesti berjamaah. Paham gak sih? Namun kalau dalam mazhab Syafi'i, boleh munfarid. Ya, ini penjelasan boleh, lagi-lagi saya terangin bukan dalam rangka tahawunan meremehkan, namun untuk menjelaskan kedudukan hukum, agar kita tidak memvonis orang yang sholat di rumah dosanya. Karena kalau kita bilang fardhu ain berarti dia dosa, dan sholatnya diambang ketidaksahan. Memangnya bagi yang mengatakan dosa sholatnya sah banget, sah tapi berdosa, ini ganjil. Ya, para salaf tidak seperti itu. Ya. Namun ingat, malas ke masjid ciri munafik. Dijelaskan oleh Abdullah bin Mas'ud. Malas ke masjid itu ciri munafik. Ciri munafik. Kalau dalam hadis yang tadi, munafik itu dua berat, salat subuh dan salat isya. Nah, kalau di tempat-tempat lain ya, Pak. Ya, di perumahan-perumahan lain ini apa? Begitulah kondisi kaum muslimin. Sholat subuhnya itu-itu aja orangnya, itu-itu aja orangnya. Dan yang lain itu kemana? Itu bahaya sekali mereka itu. Ada bibit-bibit kemunafikan. Itu bahaya sekali. Mungkin bapak-bapak sini yang belum sebelumnya dulu nggak tinggal di sini, karena kita juga semua baru di sini. Pasti di tempat-tempat kita dulu, kalau sholat subuh itu-itu aja kan? Ya boleh. Itu-itu aja orang. Ini bahaya sekali tuh yang lain. Nah, itu bibit-bibit kemunafikan. Dan orang yang gak sholat subuh ke masjid, udahlah, gak usah banyak komentar soal agama. Ya, artinya dia perbaiki diri dia dulu supaya jangan jadi munafik. Karena dia selalu, kecuali dia tadi, ya ketiduran. Terus Nabil, ada orang nih, kita tahu nih, sholat subuhnya dia di rumah terus. Ada cap dia munafik ya? Enggak, kenapa? Kan Nabi bilang, as-kulu sholati ala munafikin, sholatul isya wa sholatul fajar. Ayo. Tambahin deh sholat isya sama yang subuh dia ke masjid. Gimana? Hah? Zohir itu kata Nabi tadi begitu. Nah, perlu diperhatikan ya. Kalau orang munafik, ya, mereka enggak ke masjid subuh dan isya karena dulu di masjid Nabi dan di jalan-jalan kota Nabi di Madinah itu gelap, tidak tampak. Sementara mereka ke masjid butuh pengakuan agar dianggap eksis dalam barisan kaum muslimin. Paham enggak? Nah, kalau sekarang orang enggak ke masjid, dia kesiangan dia. Emang malas gitu. Paham enggak sih? Makanya tadi kita bilang ada bibit-bibit kemunafikan, bukan munafik. Ya. Paham enggak sih? Jadi orang-orang munafik di masa Nabi, mereka enggak mau ke masjid, mereka sholatnya di rumah aja. Ya. Itu pun sholat mereka Allah tegaskan di Al-Quran. Wala yadhkurunallaha illa qalilan. Enggak ingat Allah cuma dikit banget. Allahu Akbar. Ya. Nah, orang munafik di masa Nabi itu butuh pengakuan. Mereka enggak ke masjid subuh karena satu tujuan. Buat apa? Enggak kelihatan juga. Tahu enggak sih? Enggak kelihatan juga kok. Kalau di waktu terang, mereka butuh pengakuan. Jadi kita jangan gampang nih ada orang enggak ke masjid, oh dia munafik. Nah, asyik bulan munafik. Nafaq fulan. Nafaq fulan. Waduh. Tukang polis munafik ini. Berarti kan kalau banyak orang sekarang enggak ke masjid apa? Salah pola tidur. Ya, tidur jam 2. Ya bablas. Atau yang lainnya, intinya orang yang enggak ke masjid ya pada saat subuh itu sabit dari Nabi SAW dan sebuah hadis yang sahih, dia dikencingi telinganya oleh setan. Mau kesiangan kek, mau kecapean kek, mau apa kek, itu sudah cukup jadi celaan ya. Namun jangan kita gampang ambil ponis munafik. Teman saya ada di Rolulu, dia jarang ke masjid karena pola tidurnya ngawur. Pola tidurnya ngawur, tidur jam 1, tidur jam 2 ya. Akhirnya bablas. Kata temannya, antum ini munafik. Ya Allah. Jadi, munafik. Munafik itu, paham gak kita kalau nuduh kita orang lain munafik? Kita berarti nuduhnya murtad, kafir, bahkan lebih bahaya pada kafir. Kalau orang-orang kafir memang menampakkan kekafiran. Kalau munafik, ya, yudhinul iman. Dia hanya menampakkan keimanan dari secara lahiriah. Namun di batinnya dia menyembunyikan kekufuran. Makanya kalau orang kafir di neraka, orang munafik di mana? Di daril asfal. Di kerak neraka. Ya. Nah, sekarang kan gampang ada munafik deh. Ini munafik yang mana ini yang dikehendaki? Mau tapi gak mau. Apa? Dia mau tapi pura-pura gak mau. Dia jadi munafik deh. Loh, sebentar-sebentar kita dudukkan dulu ke bahasa Indonesia. Ada gak kalimat munafik itu di bahasa Indonesia? Kalau memang ada, ya udah dibawa ke makna bahasa Indonesia. Kayak sirik. Orang Indonesia sirik itu apa? Iri. Sirik aja lo. Bukan ente murtad gitu. Karena ente menduakan Allah. Bukan. Nah berarti dibawa ke mana-mana bahasa Indonesia. Gak apa-apa kalau memang bahasa Indonesia menunjukkan demikian. Karena yang kita maksudkan ialah bahasa Indonesia. Nah munafik, coba lihat di kamus besar bahasa Indonesia. Karena kita berbahasa Indonesia, berbicara dengan orang yang bahasa Indonesia. Kalau kita bilang ente munafik, mau aja, orang gak mau. Beruat, ntar keburu disitbah orang lain, misalkan. Ya, Paris, mau gak Paris? Enggak. Wah, gak salah betul. Ada yang mau. Ini nanti, ya. Paris mau sekarang belajar dulu. Berapa tahun lagi Paris? Paris kan mau kayak Imam Nawawi ya? Sampai 45 tahun mengembara menuntut ilmu belum nikah ya? Kayak gitu ya? Enggak? Pawas kali ya, pawas? Hah? Sampai berapa tahun pawas mengembara menuntut ilmu? Mana bapaknya? Oh, enggak ada bapaknya. Baik, lanjut lagi ya. Nah, summa adrakal jama'ata fil masjidi. Walaupun dia sudah sholat di rumahnya, kemudian dia mendapati imam dan jamaah sholat di masjid, dia ikut gabung. Dan itu terhitung sebagai sholat sunnah. Ya misalkan kita sholat di masjid yang hijau situ tuh, masjid yang hijau situ ikomahnya cepat. Di sini cenderung lama ya, 10 menitan lah. Habis ke masjid hijau, bukan di masjid hijau yang ikomah cepat, masjid samping kelurahan atau desa dekat tugu itu ikomahnya ajib itu. Baru azan, saya pernah dengar azan. Terus wudhu, kelar wudhu niatnya mau sholat qobliyah, selesai wudhu lah iqomah, lompat ajib itu. Nah kalau kita sholat di situ kemudian pulang ke sini mau ketemu sama bapak-bapak di sini, janjian di masjid, ternyata di masjid sholat, ya kita sholat 4 rakaat. Masa antum mesti 4 rakaat atau 2 rakaat sendiri? 3 rakaat? Ya 3 rakaat kalau maghrib. Begitu, ya. Jangan nungguin duduk di situ, kan ada yang begitu keliru. Di masjid dia duduk di luar nungguin temannya karena duduk di masjid. Ini keliru. Ya, keliru. Itu terhitungnya fila ya. Hah? Terhitung sholat sunnah. Yang wajib sudah gugur dia di sana. Kewajibannya sudah gugur ketika di sholat pertama tadi, ya. Tapi barakallahu fiik. Al-Khamis yang kelima, irsyadun Nabi SAW ummatahu ila makaribil akhlaq. Ini bimbingan Nabi SAW kepada umat, ya, bimbingan Nabi kepada akhlak yang mulia. Yaitu tadi apa, berbagi kepada tetangga. Ini sampai dibanyakin kuah, artinya dia mungkin masaknya sedikit, namun ketika kuahnya banyak, manfaatnya jadi banyak. Namun kuahnya banyak tentu disesuaikan dengan bumbu ya, biar rasanya terjaga. Ini mau ngabalin hadis Nabi, tapi bumbunya tambah air doang, hambar ya udah. Ini misalkan sop. Ya, soto itu makanan-makanan yang mengandalkan kuah. Gitu kan? Apalagi sih rawon ya. Rawon, soto, sop, gulai gitu. Yang mengandalkan kuah. Baik, as-sadis yang ke-6. Istihbabul tahadi bainal jiran. Itu dianjurkannya saling memberi hadiah di antara tetangga. Di anna dzalika yurisul mahabbah wa yazidu al mawaddah. Ya, karena yang demikian itu akan menghasilkan kecintaan dan menambah rasa sayang. Ini sahih. Ini sahih. Tayyib barakallahu fiik. Berikutnya hadis ke-114. Tayyib barakallahu fiik. Panjang sekali hadis tetangga ya. Jadi serangan kita ingat ya, Imam Bukhari membukukan hadis tetangga itu panjang sekali, karena ada tetangga itu luas. Ingat ya, sikap baik kepada tetangga itu 3 hal. Berbuat baik kepada tetangga, tidak menyakiti tetangga, dan disebutkan dalam hadis yang lain, bersabar atas keburukan tetangga. Jadi bukan cuma 2. Berbuat baik kepada tetangga, tidak memberikan gangguan, dan berbuat baik pada dia. Tambah 1, yaitu bersabar atas keburukan tetangga. Ya. Kalau terus gimana tetangga saya suka nyetel dangdut tiap pagi, musik kenceng-kenceng. Ya. Kita bersabar. Kalau kita udah benar-benar gak nyaman, itu kan kita ini ada pengurus lingkungan di sana. Lapor ke Pak RT. Pak RT tolong diingatkan tetangga saya. Kalau saya ingatkan takutnya nanti Gak enak. Nah kalau Pak RT udah ngingetin, masih tambeng juga itu, bahkan marah-marah ke kita, atau kita memang yang nasihatin, Pak kalau bisa apa langsung ke saya gitu kan. Ya udah, kita bersabar. Ya, kita bersabar. Ah, barakallahu fiikum. Jangan kita, ya apa kata orang sekarang, yang waras kalah. Yang waras ngalah. Karena kalau kita bersengketa sama dia, datang hadisnya. Yang pertama kali Allah hisab dari dosa kita adalah perkara darah. Yang pertama kali Allah hisab dari amal kita adalah apa? Sholat. Awwalu ma yuhasabu bihi aladu yaumil qiyamah adalah sholat. Ya. Nah, kalau kita bertengkar, bersengketa, berkonflik, yang pertama kali akan dihisab adalah konflik kita bukan dengan orang di ujung sana, tapi dengan tetangga. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Uqbah, beliau mengatakan, awwal khasmain yaumil qiyamah jaroh. Sengketa pertama kali yang akan didudukkan di pengadilan hari kiamat di akhirat adalah persengketaan dua tetangga. Berat itu. Daripada kita ribet di akhirat itu, udahlah, yang waras berarti ngalah. Kecuali udah kebangetan ya. Yang waras ngalah. Saya barakallahu fiikum. Ya, tadi demikian supaya jangan ada sengketa. Karena kalau sengketa, itulah konflik pertama yang akan diadili kita di akhirat kelak. Kalau dosa pertama terkait darah. Amal pertama yang dihisab adalah sholat. Sengketa pertama yang pertama kali diadili sengketa dengan siapa? Dengan tetangga. Ya. Saya barakallahu fiikum. Nah, kemudian Al-Imam Al-Bukhari mengatakan haddatsana Al-Humaidi. Al-Imam Al-Humaidi ini gurunya Imam Bukhari, penulis kitab Ushulus Sunnah. Ya. Haddatsana Al-Humaidi qala haddatsana Abu Abdissabt Al-Ammi. Qala haddatsana Abu Imran an Abdullah bin Sabit an Abi Dzar dari Abu Dzar qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Abu Dzar, idza tabakhta maraqatan fa akhsir ma'al maraqah. Ya. Wa tu'ahad jiranaka. Awad sibbi jiranaka. Undur syarhul hadis. Oh, ini tadi ada kaitannya ya di hadis yang tadi, kosa katanya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Abu Dzar, jika engkau mau masak maraqah, maraqah itu makanan yang banyak kuahnya. Kalau kita sekarang sop. Fa aktsir ma'al maraqah, perbanyaklah kuahnya. Ya. Dan tu'ahad jiranaka. Dan mesti diperhatikan. Ya. Atau tu'ahid jiranaka. Anda perhatikan tetanggamu. Awit simpi jiranaka dan bagikanlah kepada tetangga. Syarah hadisnya sama seperti yang tadi. Kita masuk ke hadis 115. Ya. Babul khair al-jiran. Bab kebaikan tetangga. Abdullah bin Yazid telah menyampaikan sebuah hadis kepada kami. Qala haddatsana Haywah telah menyampaikan sebuah hadis kepada kami. Qala akhbarana Syarahjil, akhbarana Syarah bil bin Syarik annahu sami'a Abu Abdurrahman Al-Humuli, bahwa beliau mendengar Abu Abdurrahman Al-Humuli yuhadisu, menyampaikan sebuah hadis an Abdullah ibn Amr ibn Al-As dari Abdullah bin Al-Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala ma'an Rasulillah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, beliau bersabda, khairul ashabi indallahi ta'ala khairuhum li sahibi, wa khairul jirani indallahi ta'ala khairuhum li jarihi. Sebaik-baik teman di sisi Allah adalah orang yang paling baik kepada temannya, dan sebaik-baik tetangga di sisi Allah ialah yang paling baik kepada tetangganya. Ya. Lihat di situ diterangkan fikul hadis al-has ala ta'dhimi shuhbah al-imaniyah wa ta'ziriha. Ya. Itu anjuran untuk mengagungkan pertemanan yang diikat dengan tali keimanan. Karena kita enggak boleh menjadikan teman dekat kita orang-orang kafir. Orang kafir itu kalau berteman sama kita ya sekedar kenal aja, karena satu kantor, satu sekolah, ya, satu lingkungan. Namun untuk dijadikan sahib itu mesti mukmin. Ya. Al-has ala hibdil jar wal ihsan ilaih. Dan juga di dalam hadis ini terdapat anjuran untuk menjaga tetangga dan berbuat baik kepada mereka. Ya. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini syarat seorang menjadi muslim. Abu Hurairah mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahsin jiwa. Ahsin jiwa man jaraka. Takun muslimah. Ini hadis ini dikeluarkan oleh remaja. Ya. Ahsin jiwar man jaraka. Berbuat baiklah kepada tetangga yang bertetangga dengan engkau, takun musliman. Maka engkau menjadi seorang muslim. Makanya orang yang berbuat buruk pada tetangganya itu imannya kurang. Ya. Baik. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Memuliakan tetangga adalah bagian dari tanda iman kepada Allah dan hari akhir. Baik, sehadis berikutnya, hadis tetangga yang baik, tetangga yang buruk, tidak boleh menyakiti tetangga, dan seterusnya nanti akan kita bacakan pada Subhanallahumma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.